apa hukumnya bekerja sebagai pelawak dan bagaimana hasil pekerjaannya. Wallahu a'lam. Pekerjaan seperti ini pekerjaan yang harus dihindari dan dikhawatirkan akan masuk pada suatu ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan wailun, ya celaka, ya. Beliau mengatakan kalau tidak salah sampai 3 kali, ya. Bagi siapa? Liman yakdzib liyudhikan nas, atau yang semakna dengan itu, bagi orang yang berdusta untuk membuat orang tertawa, ya. Nah, ini yang sering terjadi pada perbuatan-perbuatan seperti itu, melawak, yang di situ banyak hal-hal yang sifatnya dusta, baik perkataan atau perbuatan, yang tujuannya membuat orang-orang tertawa, sehingga sangat dikhawatirkan terjerumus pada hal-hal itu.